Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah jalla jalaluh telah mempertemukan kita di sini di rumahnya dalam rangka untuk belajar dan mengkaji syariat yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam permasalahan tauhid, yang mana tauhid ini merupakan perkara yang sangat besar dan betul-betul menjadi perhatian yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, untuk dijaga kemurniannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berusaha untuk selalu memperingatkan umatnya dari bahaya-bahaya lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, dengan berbagai macam cara, baik dengan ucapan, tindakan, dan juga cara-cara yang lain yang pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah agar umat manusia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sempurna, hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Bagaimana hati ini selamat? Tidak mungkin hati ini bisa selamat kecuali apabila kita menyempurnakan tauhid, memurnikan tauhid di dalam setiap peribadatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sebelumnya kita sudah memulai pada karya tulis dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Situ Mawadi' Minas Sirah. 6 pelajaran atau 6 tempat dari sirah Nabi. 6 pelajaran yang diambil dari barakallahu fikum 6 posisi dari sirah Nabi, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan juga apa maksud tujuan dari disebutkannya beberapa tempat dari sejarah Nabi. Tidak semua dari sejarah Nabi yang akan disebutkan di dalam kitab ini, hanya barakallahu fikum 6 kejadian yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 6 kejadian ini merupakan barakallahu fikum kejadian-kejadian yang di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, terutama di dalam permasalahan tauhid. Barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sangat memiliki kepedulian yang sangat besar, sangat tinggi kepedulian beliau dalam permasalahan tauhid ini. Kenapa demikian? Karena beliau terlahir, tumbuh besar pada masa-masa yang mana ketika itu banyak dari kalangan ahlul ilm kurang ihtimam dalam permasalahan tauhid. Mereka lebih sibuk dalam permasalahan fikih. Di antara mereka bahkan barakallahu fikum terfitnah dengan akidah tasawuf. Sehingga oleh karena itu sedikit sekali penyampaian-penyampaian dalam permasalahan tauhid ini, sehingga masyarakat kaum muslimin ketika itu tersamarkan bagi mereka permasalahan tauhid ini. Sehingga oleh karena itu tidak adanya ilmu dan pengetahuan dalam permasalahan ini, kesyirikan tumbuh berkembang sangat luar biasa. Didirikanlah kubah-kubah di atas kuburan-kuburan, baik kuburan orang-orang saleh atau bahkan kuburan dari para sahabat Nabi. Di antaranya adalah kubah yang dibangun di atas kuburan Zaid bin Khattab, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka beliau tampil, barakallahu fikum, setelah beliau menamatkan belajar beliau dari beberapa tempat, baik itu di Hijaz ataupun di Syam dan di negeri-negeri yang lain. Ketika beliau kembali dari rihlah talabul ilmi ini, beliau mulai dakwah dengan tauhid, memperingatkan umat akan bahaya kesyirikan. Dengan tindakan juga beliau lakukan upaya-upaya, barakallahu fikum, memahamkan umat ini permasalahan tauhid, sampai pada akhirnya suatu ketika pernah beliau, barakallahu fikum, dan pemerintahan setempat bekerja sama dengan beliau menghancurkan kubah yang dibangun di atas kuburan Zaid bin Khattab, yang mana di situ dilakukan kemungkaran dan bahkan kesyirikan. Mereka memohon bertawassul dengan kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini salah satu bukti ihtimam beliau dalam permasalahan tauhid. Dan kita juga belajar di sini, barakallahu fikum, adalah dalam rangka ihtimam kita dalam permasalahan tauhid. Dengan kita belajar beberapa kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Kemudian tempat yang pertama atau kejadian pertama yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di awal mula beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sering kita dengar dan kita pelajari bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dengan firman Allah di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Barakallahu fikum. Maka ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, beliau merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Mendapati keguncangan yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian dia setelah didatangi oleh malaikat Jibril dan mewahyukan kepada beliau, menyampaikan wahyu kepada beliau yaitu surat Al-Alaq, dia pulang dengan penuh keguncangan dan ketakutan. Dia mendatangi istrinya dan dia pun menceritakan apa yang dia alami, barakallahu fikum. Dan dia, barakallahu fikum, meminta supaya istrinya menenangkan beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada istrinya, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya mengkhawatirkan diriku. Sungguh saya mengkhawatirkan diriku. Apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh Rasulullah merupakan suatu yang wajar, yang dirasakan oleh setiap umat manusia. Sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, manusiawi, kekhawatiran yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat manusiawi. Maka sang istri salihah Khadijah bintu Khuwailid menghibur suaminya dengan kalimat-kalimat yang sangat menghibur dan penuh perasaan. Beliau mengatakan kepada suaminya, "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan." Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Kenapa demikian? Innaka la tasilur rahim wa tukrid daifa wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'dum al-mu'dim awil ma'dum. Kalla, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, memuliakan tamu, memikul beban, baik dari keluarga ataupun orang lain, meringankan beban orang lain, dan juga engkau memberikan kecukupan bagi orang-orang yang tidak punya. Aisyah Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW, menyebutkan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan oleh Khadijah merupakan haqqan, merupakan realita, sifat-sifat yang memang betul dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka apabila engkau memiliki sifat-sifat yang mulia ini, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencelakakanmu. Apa yang engkau khawatirkan niscaya tidak akan menimpamu. Naam, barakallahu fikum. Maka dengan ketika dia mendengar barakallahu fikum hiburan dari istri beliau, beliau pun mulai merasakan ketenangan. Naam, barakallahu fikum. Dan sungguh itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat besar. Kemudian ketika beliau masih merasakan kekhawatiran dan ketakutan, beliau pulang ke rumah dan mengatakan kepada keluarganya, "Dastiruni, dastiruni, selimuti aku, selimuti aku." Nah, selimuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Maka dalam keadaan beliau berada di dalam selimut tersebut, datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan kepada beliau sebuah wahyu. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Al-muddathir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, berdirilah, bangunlah, dan berikanlah peringatan. Fasara bidzalika rasulan, sehingga oleh karena itu dengan turunnya ayat ini beliau menjadi seorang rasul. Tadi sebelumnya dengan turunnya surat Iqra al-Alaq, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Beliau belum mendapatkan perintah untuk berdakwah dan memperingatkan umat dari bahaya-bahaya kesyirikan. Belum mendapatkan perintah untuk demikian pada surat al-Alaq tersebut, yang mana beliau hanya diangkat menjadi seorang nabi. Setelah datang malaikat Jibril untuk kedua kalinya kepada Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Nah, di sini beliau menjadi seorang rasul, diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Kenapa? Dikarenakan beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah dari Allah azza wajal. Pada awalnya pada surat Al-Alaq tidak ada perintah demikian. Nah, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. War rujza fahjur, dan barakallahu fikum, ar rujza al asnam fahjur, tinggalkanlah. Nah, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu tersebut. Perintah yang pertama yaitu barakallahu fikum, untuk memberikan peringatan kepada umat manusia agar mereka mensucikan jiwa mereka dari kesyirikan. Sucikan badanmu, pakaianmu, baik itu dari kotoran-kotoran yang sifatnya jasmani ataupun kotoran-kotoran yang sifatnya rohani, yaitu kesyirikan-kesyirikan. penyimpangan-penyimpangan di dalam beribadah. Kemudian warrujza fahjur, dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tinggalkanlah. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, wali rabbika fasbir, maka bersabarlah untuk Rabbmu, karena Rabbmu maka bersabarlah engkau. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Kenapa? Karena ini adalah tugas yang sangat besar. Naam, tugas yang sangat berat yang akan diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap orang yang mendapatkan tugas seperti ini pasti dia akan mendapatkan rintangan-rintangan. Dia akan disakiti, difitnah dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, dan bahkan sampai diusir dari kampung halamannya. Setiap orang yang berdakwah dengan seperti ini, setiap rasul yang mendapatkan risalah untuk mendakwahkan tauhid, pasti dia akan mendapatkan hal demikian. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersabar. Naam. Karena engkau akan menghadapi hari-hari yang panjang, yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan rintangan dan halangan, gangguan, barakallahu fikum, dan bahkan sampai membahayakan nyawa beliau. Dan betapa banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghilangkan nyawa beliau, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau kita sudah tahu, nah, bagaimana wahyu pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad, apa perintah yang ada dan disebutkan di dalam wahyu tersebut, faida fa'inta annahum yaf'aluna asya' katsiratan ya'rifunaha annaha min adh-dhulmi wal 'udwan min mithli adh-dhina wa 'arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-'ibadah yataqarrabuna biha ila Allah mithul hajj wal umrah was shadaqah 'alal masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik. Apabila engkau sudah memahami demikian, bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi telah melakukan hal-hal yang banyak. Maksudnya apa? Mereka melakukan hal-hal yang banyak, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Mereka menyadari bahwasanya sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kedzaliman dan kemungkaran dan permusuhan, berupa perbuatan zina dan yang lainnya. Dan engkau mengetahui bahwasanya juga mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang musyrikun sebelum diajak oleh Nabi untuk masuk ke dalam Islam, mereka menyadari bahwasanya mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan baik, berupa ibadah yang mana mereka meniatkan hal demikian untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa haji, umrah, sedekah kepada orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada mereka dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah orang-orang jahiliyah yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, mereka melakukan hal-hal mungkar di samping perbuatan syirik yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti perbuatan zina, riba, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Asy-Syaikh ingin memahamkan kepada kita ini seperti yang akan disebutkan setelah ini. Dan di samping itu juga, mereka ahlul jahiliyah memiliki hal-hal baik. Jangan dikira bahwa orang-orang semisal Abu Lahab, Abu Jahal tidak memiliki kebaikan sama sekali. Tidak melakukan kebaikan sama sekali. Ada hal-hal yang menurut kacamata atau pandangan secara umum ketika itu adalah perbuatan-perbuatan baik, haji. Ada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang masih mereka lakukan. Nah, yang masih mereka lakukan. Barakallahu fikum, mereka berhaji, melakukan umrah. Dan bahkan mereka juga memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah perbuatan-perbuatan baik. Hanya saja mereka tidak memiliki tauhid. Hanya saja mereka tidak memiliki tauhid. Barakallahu fikum. Walaupun perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang baik, akan tetapi apabila tauhid tidak ada, maka tidak ada faedah sama sekali. Nah, mereka melakukan kebaikan, hanya saja kebaikan tersebut tidak didasari dengan tauhid, sehingga kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, وَيَعْمَلُونَ عَمَالًا سَيِّئَةً إِلَى جَانِبِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الطَّيِّبَةِ. Mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan jelek di samping perbuatan-perbuatan baik yang kita sebutkan tadi. يَعْمَلُونَ عَمَالًا سَيِّئَةً أَعْظَمُهَا الشِّرْكَ أَعْظَمُهَا الشِّرْكُ. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang mana yang paling besar dari perbuatan jelek tersebut adalah perbuatan syirik. يَفْعَلُونَ الزِّنَا وَيَأْكُلُونَ الرِّبَا وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرِ ha wa hadhihi kaba'ir lakin a'dhamuha asyirku min ibadatil asnam wa ghairiha. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang paling besar dari perbuatan jelek tersebut adalah perbuatan syirik. Mereka melakukan perbuatan zina, memakan harta riba, memakan hasil dari perjudian, dan ini merupakan dosa-dosa besar. Akan tetapi yang paling besar yang mereka lakukan dari dosa-dosa tersebut adalah perbuatan syirik, yaitu melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat disayangkan sekali adalah barakallahu fikum, mereka menganggap perbuatan syirik yang mereka lakukan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik yang mereka perbuat barakallahu fikum, dan mereka menganggapnya itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang mereka, mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan bagaimana kebodohan bisa memperdaya orang banyak. Karena kebodohan, perbuatan yang sangat mungkar dan sangat berbahaya dianggap merupakan sebuah kebaikan dan bahkan dianggap sebagai ibadah. Karena kebodohan yang al-haq dijadikan batil dan sebaliknya al-batil dijadikan al-haq. Mereka menganggap dan melakukan perbuatan syirik dan mereka menjadikannya dan menganggapnya sebagai tauhid dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, karena banyaknya anggapan-anggapan yang seperti ini, anggapan yang salah, pengetahuan yang salah, sesuatu perbuatan syirik dianggap sebagai ibadah dan ini terjadi, maka oleh karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, wa hadza yu'tika wujubal ihtimam bi amril aqidah wa amrit tauhid wal fiqhi fi dzalik. Maka yang seperti ini menjadikan engkau harus memiliki kepedulian yang sangat besar dalam urusan akidah ini dan di dalam urusan tauhid ini, dan juga engkau harus memahaminya. Nah, kita harus memiliki kepedulian dan perhatian yang sangat besar dalam urusan ini. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wa ajalluha indahum asyirku fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallah indahum. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wa yakulun haulai syufa'auna indallah. Dan yang paling besar dari perbuatan ibadah yang mereka anggap adalah perbuatan syirik, yaitu barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan baik yang mereka anggap yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mereka, sebagaimana di dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan-ucapan mereka, haula'i syufa'auna indallah, mereka-mereka yang kami jadikan sebagai perantara, yang kita berdoa kepadanya agar doa kita ini disampaikan kepada Allah, datang ke kuburan yang dianggap sebagai wali, dan dia berdoa di situ, di kuburan tersebut, menyebut nama wali tersebut agar permohonan dan doa mereka disampaikan kepada Allah oleh wali yang mereka sebut tadi. Nah, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah, mereka adalah perantara atau pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, mana'buduhum, mereka menamakan perbuatan mereka ini adalah ibadah. Nah, akan tetapi maksud kami, kata mereka, di dalam ibadah ini bukan untuk mendekatkan diri kepada al-mayyit, orang yang berada di kuburan tersebut, akan tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meniatkan dan mengira bahwa ini adalah perbuatan baik. Nah, karena inti dan tujuan mereka adalah dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan beribadah atau melakukan tawassul kepada wali-wali tersebut. Nah, akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, niat yang baik, tujuan yang baik, tidak menjadikan sebuah amalan itu baik secara mutlak. Harus disertai dengan hal yang lain, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak semua niat yang baik akan menjadikan perbuatan kita itu baik secara mutlak. Lah, apabila caranya salah walaupun niatnya baik, maka hal ini diingkari di dalam Islam dan tidak dianggap oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan di antara perbuatan tersebut adalah kemungkaran yang besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Secara zahir mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara orang saleh tadi, baik itu nabi, orang-orang saleh dari kalangan sahabat, wali, para ulama. Nah, kuburan-kuburan mereka didatangi. Yang mereka datangi kuburan-kuburan orang soleh yang terkenal, wali, barakallahu fikum. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, innahum, sungguh mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali-wali, pelindung-pelindung dari selain Allah, dan mereka mengira bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Nah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini tentang mereka bahwasanya mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai sesembahan, padahal mereka itu mendekatkan diri kemana? Ke kuburan orang-orang soleh, kepada para malaikat, nam, kepada Nabi Isa, kepada Uzair, kepada para malaikat, kepada orang-orang soleh dan ulama. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka bahwasanya mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali-wali? Nah, apakah nabi-nabi tadi dikatakan sebagai syaitan? Apakah orang-orang soleh tadi dikatakan sebagai syaitan? Maksudnya bagaimana? Li'anna ha'ula'is salihin la yardawna bidzalik. dikarenakan orang-orang soleh tadi tidak setuju dan tidak sepakat dengan perbuatan mereka. Nabi Isa alaihissalam tidak suka diibadahi dan tidak setuju dan mengingkari hal demikian. Para sahabat Ali bin Abi Thalib tidak suka dikultuskan dan diagungkan. Para wali-wali orang-orang soleh tidak suka dikultuskan dan dijadikan sebagai barakallahu fikum tempat berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mereka tidak ridho dan tidak pernah memerintahkan dan menganjurkan hal demikian. Hanya saja perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ini adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Mereka lah syaitan-syaitan ini yang membisikkan kepada mereka untuk beribadah kepada malaikat, beribadah kepada Isa, beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Sehingga oleh karena itu pada hakikatnya mereka itu beribadah kepada syaitan. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka mentaati syaitan di dalam perintah syaitan untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mengira mereka itu berada di atas petunjuk. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah mengatakan tentang mereka pada hakikatnya. Walaupun mereka mendatangi kuburan Nabi, kuburan orang soleh, orang-orang baik, pada hakikatnya mereka itu sungguh telah melakukan ketaatan kepada syaitan. Yang mana orang-orang soleh itu tidak pernah memerintahkan hal demikian. Tidak sama sekali. Bahkan melarang. Para Nabi tidak mungkin untuk memerintahkan agar diibadahi dirinya. Nah, hanya saja syaitan membisikkan orang-orang ini barakallahu fikum dan menganjurkan kepada mereka untuk beribadah kepada orang-orang baik tadi, kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia tadi, sehingga pada hakikatnya mereka itu beribadah dengan melakukan ketaatan kepada syaitan. Allah mengatakan innahum ittakhadhu syayatina awliya. Sungguh pada dasarnya mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali-wali dari selain Allah, sebagai sesembahan selain Allah, dan mereka mengira bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Nah, ini. Naam barakallahu fikum. Merupakan sebuah realita dan kenyataan yang sangat memprihatinkan. Terjatuh di dalam kemungkaran, akan tetapi mereka menganggap kemungkaran itu adalah sebuah kebaikan. Ini adalah petunjuk, ini adalah jalan yang baik, jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana dialog yang akan terjadi di yaumul akhir antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para nabi-nabi dan para malaikat yang diibadahi ini. Naam, wa yauma yahsyuruhum jami'an wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqul a antum adlaltum ibadi haula am hum dhallus sabil. Pada hari Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka, yaumul mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka, mereka-mereka yang melakukan peribadatan kepada selain Allah, kepada para orang-orang soleh tadi, dan juga yang mereka ibadahi selain Allah, yaitu para nabi, para malaikat, semuanya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada naam yang diibadahi tadi, fayaqulu a antum adlaltum ibadi, apakah kalian yang telah menyesatkan hamba-hambaku? Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, Allah akan bertanya kepada Uzair, Allah akan bertanya kepada para malaikat, Allah akan bertanya kepada para sahabat yang diibadahi, orang-orang soleh yang diibadahi, apakah kalian ini yang telah menyesatkan hamba-hambaku? Naam barakallahu fikum. Atau mereka sendiri yang telah tersesat dari jalan yang lurus? Naam. Maka mereka menjawab dengan berlepas diri, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikra. Mereka menjawab, sungguh demi Allah maha suci engkau, tidak sepantasnya bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung. tidak sepantasnya kami menjadikan selain engkau sebagai pelindung. Apalagi menjadikan diri kami ini sebagai pelindung selainmu bagi mereka. Akan tetapi engkau memberikan kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga mereka lalai dari mengingat Allah. Lalai dari ilmu ini, lalai dari pengetahuan ini sehingga mereka itu gampang disesatkan oleh syaitan. Nah, kenikmatan duniawi yang mereka terima, barakallahu fikum, yang dianugerahkan kepada mereka menjadikan mereka lalai untuk belajar, memperdalam agama ini, mengetahui antara al-haq dan batil, sehingga menjerumuskan mereka, barakallahu fikum, dari ke dalam kemungkaran yang sangat besar ini. Bahkan di dalam ayat lain Allah juga mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati aha ulai yakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, apakah kepada kaliankah mereka beribadah? Nah, Allah berkata kepada para malaikat. Nah, bukan Allah bertanya kepada malaikat, bukan lantaran Allah tidak tahu, karena Allah itu Maha tahu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan hujjah dan memberikan penghinaan kepada mereka atas kebodohan-kebodohan yang mereka miliki sampai mereka terjatuh di dalam kemungkaran yang besar. Allah hinakan mereka. Barakallahu fikum, karena kebodohan mereka sehingga mereka terjerumus di dalam kemungkaran yang sangat besar yaitu perbuatan syirik. Di hadapan mereka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, apakah kepada kalian mereka itu beribadah? Nah, walaupun secara lisan mereka berdoa dan menyebut nama malaikat, menyebut nama nabi, menyebut nama orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah, Allah berfirman kepada mereka, apakah kepada kaliankah mereka beribadah? Mereka menjawab, naam, qalu subhanak, maha suci engkau, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah pelindung kami, selain mereka, bal kanu ya'buduna jin, bahkan mereka justru beribadah kepada jin, kepada syaitan, aktsaruhum bihim mu'minun, dan bahkan mayoritas mereka, barakallahu fikum, beriman kepada al-jin tersebut. Coba perhatikan, para malaikat berlepas diri dari mereka. Nah, orang-orang soleh dan para nabi berlepas diri dari mereka, peribadatan yang mereka lakukan terhadap diri mereka, yaitu para nabi, para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Sungguh penyesalan yang sangat luar biasa yang akan dirakukan, yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi telah disebutkan bahwa orang-orang musyrikun di samping mereka melakukan kesyirikan, nah, mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi. Nah, tidak semua apa yang mereka lakukan itu jelek semua. Nah, ada hal-hal baik yang pernah mereka lakukan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.